sepi menusuk dada saat ku telah mencoba lupakan semuanya. Masa indah berlalu terhempas malam itu saat ku melihatmu berdua dengannya. Ternyata kau mendua dan ternyata kini aku sendiri lagi. Layo bangun semangat, tunjukkan aku kuat walau ku melihatmu berdua dengannya. Ternyata kau mendua dan ternyata kini aku sendiri lagi. Di depan TV ku bilang padamu kau tak salah putuskan aku. Tanpamu ku masih berdiri. Tanpamu ku masih berdiri.